Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Marhamah yang kita cintai ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair karya dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Kita masih membahas dosa besar yang ke-35, yaitu at-ta'allum lid-dunya wa kitmanul ilm, menuntut ilmu agama untuk mendapatkan dunia dan juga menyembunyikan ilmu. Kita telah bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi tentang ayat-ayat yang menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu hendaknya dilakukan, menuntut ilmu agama itu hendaknya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga telah kita sebutkan bahwa menuntut ilmu, menyembunyikan ilmu, ini adalah kebiasaannya ahlul kitab, kebiasaannya orang-orang Yahudi, ya, di mana mereka mengetahui tentang kebenaran dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, namun mereka sembunyikan karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, demikian juga karena mereka takut kehilangan penghargaan manusia. Orang-orang menjadi menghargai Rasulullah SAW, tidak lagi menjadikan mereka sebagai tempat untuk konsultasi, tempat untuk bertanya. Baik. Kemudian di sini beliau bawakan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ali Imran, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa idh akhadallahu mitsaqal ladina utul kitab latubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ذُهُورِهِمْ. Dalam surat Ali Imran, ya, ayat yang ke-187, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan orang-orang yang diberikan Alkitab, ya, yaitu hendaknya mereka menerangkan isi Alkitab tersebut kepada manusia dan janganlah mereka menyembunyikannya. Jadi dahulu orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama, dia punya kewajiban untuk menjelaskannya kepada manusia. Tidak boleh baginya kemudian untuk menyembunyikan kebenaran. Ya. Ini dilakukan oleh ahlul kitab. Ketika di dalam kitab suci mereka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, misalnya mengharamkan untuk minum khamr. Ya. Mereka tidak sampaikan ini pada manusia. Ketika ada orang membaca, loh ini kok kita dalam kitab suci kita dilarang untuk minum khamr, maka pendeta-pendetanya mengatakan bahwa, oh ini bagi orang-orang pengikutnya Nabi Musa. Ini jadi dulu, ya. Kalau kita sekarang sudah diperbolehkan. Loh ini kok kenapa di dalam kitab suci dikatakan tidak boleh makan babi? Oh ini maksudnya makan babi hutan. Kalau babi yang biasa nggak apa-apa dimakan. Jadi mereka menyampaikan, tidak menyampaikan apa yang disebutkan dalam kitab suci mereka, tapi kemudian membuat alasan-alasan agar keadaan mereka diterima oleh manusia. Ya. Jadi saya pernah tanya ke ada seorang sopir Nasrani, saya tanya, Mas, bukannya di kitab suci Panjenengan itu ada larangan riba juga dilarang, demikian juga nggak boleh minum alkohol. Nah, kenapa kok kenyataannya kaum Nasrani sekarang melakukan itu semua? Kemudian mereka mengatakan bahwa pendeta kami mengatakan, kata dia, bahwa itu maksudnya adalah berlaku pada Bani Israel pengikutnya Nabi Musa. Ketika Yesus ya membawa aturan baru, yakni perjanjian baru, itu semua dihapus, gak berlaku, kata dia. Sehingga kami boleh saja makan babi, kami boleh saja minum alkohol, ya. Nah ini mereka tidak menjelaskan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sembunyikan. Ya, kalau kita lihat sejarahnya umat Nasrani itu kan pertama kali diturunkan atau bangsa yang pertama kali berinteraksi dengan agama Nasrani itu adalah bangsa Romawi, Pak. Nah, bangsa Romawi ini punya kebiasaan minum khamar, makan babi, dan mereka memiliki lebih dari satu Tuhan. Jadi awal-awalnya orang-orang Nasrani, mereka hanya mengakui satu Tuhan, Allah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah. Ini ajaran Islam yang ajaran Nasrani yang masih murni. Namun kemudian kenapa kok muncul apa namanya Trinitas? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwa ketika itu orang-orang atau pembesar-pembesar Romawi, jadi pembesar Romawi yang pertama kali tertarik kepada agama Kristen itu adalah Kaisar Konstantin namanya. Yang namanya kemudian diabadikan menjadi kota Konstantinopel. Ya, pertama tuh ibunya tuh namanya Ratu Helena. Ratu Helena ini dia tertarik dengan agama Nasrani, kemudian dia menjadi Nasrani. Jadi seorang Nasrani ya. Lalu dia mengajak putranya yang sekarang jadi kaisar, yakni Kaisar Konstantin, untuk menjadi seorang Nasrani juga. Nah, ketika itu sudah berkembang aliran-aliran dalam Nasrani. Ya, ada Nestorian, ada aliran yang masih murni, ya. Kemudian ketika dia mempelajari agama Nasrani, ini Kaisar bingung. Karena saking banyaknya aliran-aliran tadi, ya, ada yang menganggap bahwa Nabi Isa itu Tuhan satu-satunya, ya. Ada yang menganggap Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, ada yang menganggap bahwa Nabi Isa cuma nabi. Dia bingung. Kemudian dia kumpulkan semua pendeta dari berbagai aliran ini. Ya, di suatu tempat namanya Nikea. Nikea itu sekarang berada di daerah Turki. Dia kumpulkan, maka ada yang dikenal dengan Konsili Nikea. Lalu dia melihat dari banyaknya aliran-aliran ini, yang paling cocok dengan ajaran agama Romawi itu yang mana? Kalau menyembah satu Tuhan, tentu ini akan mendapatkan penolakan dari bangsa Romawi. Kenapa? Mereka punya banyak dewa. Ada dewa bapa Zeus, ya. Ada kemudian dewa perang Mars, ada dewa Apollo, dewa Atlas, banyak sekali dewa mereka. Jadi tidak bisa menerima konsep tauhid, akhirnya dia pun memilih ya ajaran Trinitas yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu dari yang tiga. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Nah, ini lebih bisa acceptable, lebih diterima oleh orang-orang bangsa Romawi. Makanya kalau kita lihat lukisan-lukisan Tuhan atau malaikat, ya, lukisan-lukisan itu di belakangnya itu ada cahaya di belakangnya. Nah, dulu ini ciri-cirinya dewanya orang-orang Romawi, itu namanya Helios, cahaya di belakang. Ya. Nah, mereka demi mendapatkan ridho sang raja, kemudian ya sudahlah, yang penting apa? Diterima ajaran Nasrani. Sehingga sampai sekarang ajaran Trinitas itu tetap menjadi ya ajaran atau akidahnya orang-orang Nasrani sampai sekarang. Nah, ini mereka menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikan yang benar. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil perjanjian kepada mereka itu bayyinunnahu linnas, untuk menjelaskan isi Alkitab itu kepada manusia. Wala taktumuna, jangan kalian sembunyikan. Ya. Fanabadzuhu wara'a dhuhurihim. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka justru membuangnya, ya, membuang janji tersebut di belakang punggung-punggung mereka. Maksudnya apa? Mereka mengkhianati apa yang telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan Alkitab, sampaikan kitab suci kalian. Tapi justru dia sembunyikan, dia buang di belakang punggung-punggung mereka. Untuk apa? Dalam kelanjutan ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Washtarau bihi tsamanan qalilan." Mereka menukarnya dengan harta yang sedikit. Demi mendapatkan dunia, demi mendapatkan keridhaan manusia. Nanti kalau kebanyakan yang dilarang, orang-orang akan menjauhi. Ini kok isinya haram, haram, haram, haram. Ya udah, nggak mau lagi. Ya, ikut ajaran agama yang banyak keharamannya. Ya pengennya bebas. Ya, kalau dalam Islam kan banyak sekali yang diharamkan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini bagai penjara bagi orang-orang yang beriman. Bagi kita orang yang beriman, dunia ini penjara. Ini enggak boleh haram, mau ngambil ini enggak boleh haram, ya. Banyak yang diharamkan dalam Islam. Sedangkan orang-orang kafir, ini bagaikan surga dunia, segala macam boleh. Nah, maka mereka karena ingin mendapatkan ridho orang-orang yang cinta dunia ini, mereka halalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabisa ma yashtarun, maka amat buruklah apa yang mereka perjual belikan. Ya. Nah, ini ada catatan dari Al-Imam Ibnu Katsir. Ini bagus sekali. Jadi ini ayat memang turun tentang Ahlul Kitab. Tapi bagaimana memproyeksikannya terhadap kaum muslimin? Kata Imam Ibnu Katsir, Fi hadza tahdhiru lil ulama. Di dalam ayat ini terdapat tahdhir, peringatan bagi para ulama. Ya. An yasluku maslakahum, agar mereka jangan menempuh jalannya orang-orang tadi. Orang-orang yang dia menyembunyikan kebenaran demi mendapatkan dunia. Kalau para ulama jangan. Ya. Itu adalah sunnahnya ahlul kitab. Adapun kaum muslimin, para ulama yang kaum muslimin, janganlah mereka menempuh jalan yang sama. Ya. Fayusibahum ma'asabahum, maka nanti mereka akan mendapatkan azab sebagaimana azab yang diterima oleh ahlul kitab yang menyembunyikan ilmu. Wa yuslak bihim maslakahum, karena telah menempuh jalan yang ditempuh mereka. Apa kewajiban para ulama? Kata Imam Katsir, fa'alal ulama an yabdhulu ma bi aydihim minal ilmi nafi'. Wajib bagi para ulama untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat yang ada di tangan mereka. Enggak boleh dia sembunyikan. Ya. Adal 'alal amali shalih, ilmu yang mengantarkan manusia untuk melakukan amalan saleh. Wala yaktumu minhu syai'an, dan janganlah dia sekali-kali menyembunyikan ilmu tersebut. Jadi ayat ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia berbicara tentang ahlul kitab, kata Imam Katsir, ini juga peringatan bagi para ulama, bagi orang-orang yang memiliki ilmu, jangan kalian sembunyikan ilmu kalian. Yang benar sampaikanlah bahwa itu kebenaran, yang salah sampaikanlah bahwa itu salah. Jangan meniru orang-orang ahlul kitab yang karena ingin mendapatkan dunia mereka sembunyikan itu semua. Baik, ini yang berkenaan dengan menyembunyikan ilmu. Adapun hadis Abu Hurairah ini sudah kita bahas kemarin. Baik, kemudian kata Al-Imam Adz-Dzahabi di sini, ya. Wa qad mara hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi thalathati alladhina yushabuna ila an-nar. Dan telah berlalu hadis Abu Hurairah tentang tiga golongan yang dijerembabkan ke dalam neraka. Ahadumul ladzi yuqalu lahu innama ta'allamta liyuqal alim wa qad qil. Nah, sekarang beliau berbicara tentang orang yang menuntut ilmu bukan untuk Allah tapi untuk mendapatkan pujian manusia. Dan telah kita bahas ini waktu kita bahas tentang riya, hadis tentang tiga orang yang diseret di atas wajahnya lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Salah satunya adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Di antaranya adalah orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Demikian juga dia membaca Al-Qur'an. Kemudian fa'utiya bihi fa'arafahu di'amahu fa'arafaha. Kemudian dia didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala lalu ditampakkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Qala fama amilta fiha. Kemudian dia ditanya, ya, apa yang kau lakukan terhadap nikmat-nikmat ini? Kemudian dia mengatakan ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya, aku mempelajari ilmu agama, demikian juga aku mengajarkan ilmu agama ini, demikian juga aku membaca Al-Qur'an untukmu ya Allah. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau dusta. Ya, lakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim. Tidaklah engkau mempelajari ilmu melainkan agar orang-orang menyanjungmu, mengatakan engkau adalah seorang alim, engkau adalah seorang ulama. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari'. Tidaklah engkau membaca Al-Qur'an melainkan agar orang-orang memujimu. Wasifullah adalah seorang qari', bacaannya bagus. Wa qad qil, itu semua sudah kamu dapatkan. Orang-orang sudah memanggilmu sebagai seorang alim, orang-orang juga sudah memanggilmu sebagai seorang qari'. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, ini peringatan bagi orang yang ingin menuntut ilmu agama. Hendaknya kalau ingin menuntut ilmu agama, yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan kedudukan manusia. Belajar Al-Qur'an biar jadi qari. Ya, kemudian suaranya direkam, kemudian diputar di mana-mana, jangan sama sekali. Alangkah rendah kita mengganti keridhaan Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dengan pujian manusia yang tidak ada harga dan nilainya. Baik. Qala rahimahullahu taala. Kemudian masih berbicara tentang mengikhlaskan niat dalam mempelajari ilmu agama. Wa an Yahya ibn Abi Ayyub, wa an Yahya bin Ayyub, ya. An Ibnu Juraij, An Abi Zubair, An Jabir marfu'an. Imam Az-Zahabi membawakan sanadnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "La tata'allamul ilma litubahu bil ulama." Janganlah kalian itu mempelajari ilmu untuk dibanggakan kepada para ulama. Ini loh, saya sudah bisa ini, saya sudah bisa itu, saya sudah bisa ini, saya sudah bisa itu. Ya, bahkan terkadang orang kalau sudah belajar, dia sombong di hadapan gurunya. Jangan. Autumaru bihi sufaha, atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Ada orang yang enggak tahu ilmu agama, dia belajar agama agar kelihatan lebih pintar daripada manusia, didebat orang-orang yang bodoh tadi. Wala litahizu bihil majlis, dan juga jangan karena dia ingin mendapatkan penghargaan di majlis, artinya di depan manusia. Apa akibatnya? Faman fa'ala dzalika fanarun nar. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, jadi dia belajar ilmu agar bisa berbangga-bangga di depan ulama, agar bisa mendebat orang-orang yang bodoh, demikian juga agar mendapatkan penghargaan di hadapan manusia, faman fa'ala dzalika fanarun nar. Barang siapa yang melakukan ini semua, maka neraka, neraka, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Dia berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dua kali beliau mengatakan, fanaru nar. Ya? Jadi ini penekanan. Nabi sangat menekankan, barang siapa yang melakukan hal ini, maka siap-siap dia masuk ke dalam neraka. Ya, dalam riwayat yang mirip, dari Ishaq bin Yahya bin Talha bin Abdillah bin Ka'ab bin Malik dari bapak beliau, dari Rasulullah SAW, ya, Nabi SAW mengatakan, "Man ittaqal ilma liyubahi bihil ulama au yumari bihis sufaha au yaqbala ifadatan nas ilaihi fa ilan nar." Barang siapa yang mempelajari ilmu agama untuk dibanggakan kepada para ulama, atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh, atau bisa mendapatkan penghargaan dari manusia, maka dia masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Makanya kadang-kadang ya, kita sebagai orang tua menginginkan anak-anak untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Ini juga niatnya harus lurus loh ya. Sekarang kan banyak ya sekolah-sekolah tahfidz ya. Anak-anak disekolahkan di sekolah yang berbasis tahfidz Al-Quran. Ini niatnya harus lurus loh, Pak. Memang ini satu fenomena yang sangat bagus ya. Ya, kita berterima kasih kepada apa pihak-pihak yang sudah mendakwahkan ini untuk cinta kembali cinta kepada Al-Quran. Di antaranya Syekh Ali Jabir itu apa, mengajak orang untuk kembali, ayo kita kembali membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Tapi niatnya harus lurus. Sebagian orang tua, dia anaknya masuk tahfidz itu biar nanti ikut lomba ya, agar bisa nanti tampil di acara ini acara itu. Hati-hati loh ya, jadi kita berada di posisi yang sangat berbahaya. Kalau lurus, ikhlas niatnya, masya Allah dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya sudah salah, tujuannya agar bisa tampil di TV seperti itu ya, maka hati-hati. Fanarun nar ya. Baik. Kemudian beliau berpaling lagi, beralih lagi ke pembahasan tentang menyembunyikan ilmu. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilmin fakatamah aljama yaumal qiyamah bilijamin minan nar." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu, maksudnya ini permasalahan agama, fakatamahu, kemudian dia sembunyikan jawabannya, artinya dia tidak menyampaikan kebenaran atas pertanyaan tersebut, apa balasannya? Ya, uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar, maka dia akan diberi tali kekang dari api neraka ya, pada hari kiamat nanti ya. Jadi dia dihukum dengan cara apa? Mulutnya ini dikasih tali kekang seperti kuda ya. Al-lijam itu artinya tali kekang ya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, "Man su'ila an ilmin indahu fakatamahu aljamahullahu bilijamin minnar yaumal kiamah." Ya, senada dengan hadis di atas, Nabi SAW juga mengatakan, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah yang akan mengenakan tali kekang padanya hari kiamat dengan tali kekang dari neraka. Nah, ini menarik ini. Kenapa orang yang menyembunyikan ilmu itu bentuk hukumannya seperti ini? Kenapa kok hukumannya tidak dipukuli dengan palu godar misalnya? Kenapa orang yang menyembunyikan ilmu hukumannya dipakaikan tali kekang? Ya. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Nah, ini menarik, disebutkan oleh Al-Imam At-Tibbi sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi. Beliau mengatakan qala At-Tibbi syabbaha ma yughaw fi fihi min nar bil jamin fi famid dabbah bil jamin min nar mukafa'atan lahu haitsu aljama nafsahu bisukun. Azab yang diterima oleh para ulama yang menyembunyikan ilmu, dia diazab dengan kekang yang terbuat dari api neraka, disamakan azabnya dengan apa yang dilakukan pada hewan tunggangan. Kenapa? Ya, aljama nafsahu bisukun. Karena dia selama hidup di dunia telah mengekang dirinya dengan diam, tidak menyampaikan kebenaran, tidak mengingkari kemungkaran. Jadi resiko kalau dia sudah tahu kebenaran kemudian dia tidak menyampaikan kebenaran tersebut, atau dia sudah mengetahui suatu hal itu mungkar tapi dia diam. Ya, kenapa diam? Maka nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala akan berikan tali kekang di mulutnya. Ya. Wa syubbiha bil hayawan alladhi sukhira wa muni'a min qasdihi ma yuridu. Dia diserupakan dengan hewan tunggangan yang terkekang. Hewan tunggangan itu kan terkekang, dia baru berjalan kalau digerakkan oleh orang yang menaikinya, terkekang dia. Ya, sebenarnya dia mau lari kemana tapi enggak boleh, sama tuannya diarahkan ke tempat yang lain. Fa innal alima min sya'nihi an yad'u ilal haq. Karena sesungguhnya seorang ulama, seorang yang berilmu itu tugasnya adalah mengajak manusia kepada kebenaran. Ya. Jadi karena dia diam tadi, tidak mengajak manusia kepada kebenaran, dihukum mulutnya dengan diberi kekang dari api neraka. Kamu di dunia sudah diam, tidak menyampaikan kebenaran, maka di akhirat hukumanmu adalah didiamkan juga. Caranya bagaimana? Dikekang mulutnya, diberi tali kekang, tapi dari api neraka, na'udzubillah. Ya. Jadi ini hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Baik. Kemudian kata beliau di sini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Doa lengkapnya Nabi itu berlindung dari 4 perkara, Bapak-bapak. Ya, ada 4 perkara yang dimintai perlindungan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Ya. Kemudian wa min du'ain la yusma. Kemudian yang kedua, dari doa yang tidak didengar. Kemudian yang ketiga, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak merasa kenyang. Kemudian yang keempat, wa min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. A'udzubika min haula'il arba. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keempat perkara ini. Apa makna doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri ketika mensyarah hadis ini, karena beliau rahimahullahu taala, qauluhu Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha ay la yaskunu wa la yatma'innu bi dzikrillah. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Maksudnya adalah hati yang tidak khusyuk dan tidak tenang ketika berzikir kepada Allah. Jadi ada sebagian orang yang dia berzikir kepada Allah, kan harusnya kan zikir kepada Allah itu akan membawa ketenangan pada dirinya. Ya. Apa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Nah, ada orang yang luar biasa dia berzikir tapi tidak mendapatkan ketenangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar zikir yang dilakukan itu membuahkan ketenangan. Jadi kita jangan cuma bersandarkan kepada amalan kita, berzikir-berzikir, tapi juga meminta kepada Allah agar zikir ini membawa manfaat. Kita berlindung dari zikir yang tidak membawa ketenangan. Ini yang pertama. Qala wa min du'ain la yusma. Dari doa yang tidak didengar. Apa mana doa yang tidak didengar? Apakah Allah tidak mendengar doa kita? Jawabannya, Allah tentu mendengar. Allah memiliki sifat as-sami'. Allah mendengar semua apa yang kita katakan, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai doa kita pun ya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak didengar, ay la yustajab, yaitu doa yang tidak dikabulkan. Ya. Nah, gimana ini? Kok ada doa yang tidak dikabulkan? Padahal Allah itu kan memerintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan doa kalian. Lah kok kita disuruh berdoa kok tapi ada doa yang tidak dikabulkan? Maksud dari firman Allah ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian niscaya aku akan kabulkan, yakni doa yang memenuhi syarat, yang tidak ada penghalangnya untuk dikabulkan. Tapi kalau doa itu ada penghalangnya untuk dikabulkan, maka Allah akan halangi dari pengkabulan doa tadi. Apa yang bisa menghalangi doa? Di antaranya yang sudah sering kita sampaikan, harta yang haram. Bagaimana yang dikisahkan oleh Nabi, ada orang yang dalam keadaan safar, dia sangat butuh pertolongan Allah, dia angkat tangannya ke atas langit, dia mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku, dia memelas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa matamu haram, wa malbasu haram, ya wa ghudiya bil haram, ya. Yani, tapi makanannya haram, kemudian minumannya haram, pakaiannya haram, fa'ana yustajabu lidzalik. Maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Makanya Nabi SAW disini meminta kepada Allah agar dilindungi dari doa yang tidak dikabulkan. Artinya jangan sampai kita terjatuh pada perkara-perkara yang bisa menghalangi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi manusia itu jangan kemudian merasa pede, oh saya sudah melakukan semuanya. Enggak, kita minta perlindungan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa min nafsin la tashba. Dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Apa maknanya? Ay bima atahallah wa la taqna bima razaqahullah. Itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari merasa tidak puas terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tafturu an jam'il mal, ya, lima fiha min syiddatil hirs. Demikian juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tidak pernah lelah untuk mengumpulkan harta. Ya, kita berlindung dari jiwa yang tidak pernah lelah untuk mengumpulkan harta. Jiwa yang rakus untuk selalu mengumpulkan harta. Ini diantara makna jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Atau maknanya sesuai dengan lafadznya, yakni au min nafsin ta'kulu kathiran. Sebagian ulama mengatakan maknanya ya memang sesuai dengan lafadznya. Ya, yakni meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindungi diri kita dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, pengen makan terus. Enggak pernah kenyang. Ya. Secara apa letterless jadi ya. Atau qala Ibnu Malik, ya, atau qala Ibnu Malakin ay harisatin ala jam'il mal wa tahsilil manasik. Atau makna yang lain, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari rakus kepada ya rakus atau selalu rakus untuk mengumpulkan harta au tahsilil manasib atau mendapatkan kedudukan di hadapan manusia. Ini semua makna yang terkandung dari doa a'udzubika min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Jadi semua makna benar, baik dia tidak kenyang dari makanan atau tidak merasa cukup dengan anugerah yang Allah berikan, atau dari kerasukan untuk rakus dia untuk mendapatkan dunia, atau rakus dia untuk mendapatkan jabatan, ambisi untuk mendapatkan jabatan. Kita berlindung dari ini semua. Kenapa? Karena ini semua akan merusak. Ya, ambisi terhadap dunia ini akan menyebabkan orang lupa akhirat. Terkadang orang karena dia ingin mendapatkan dunia, dia halalkan segala cara. Lupa dia bahwa segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan dari tidak merasa kenyang. Nah, kemudian ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta wa min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa makna ilmu yang tidak bermanfaat? Kata Imam Al-Mubarakuri rahimahullahu taala, ai ilmin la a'malu bihi. Ilmu yang tidak bermanfaat itu maknanya yang pertama adalah ilmu yang tidak diamalkan. Ini makna ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak diamalkan. Yang kedua, wala u'allimun nas. Kemudian ilmu yang tidak aku ajarkan kepada manusia. Ini resiko ya. Orang sudah punya ilmu agama tapi kemudian dia tidak mengajarkannya kepada manusia, maka ilmunya menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Demikian juga wala yuhadzibul akhlaq wal aqwal wal af'al. Demikian juga yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak memperindah akhlak, ilmu yang tidak memperindah ucapan, ilmu yang tidak memperindah perbuatan seseorang. Belajar ilmu agama, tapi ucapannya tidak dia jaga. Ya, tidak ada bedanya antara dia dengan pelaku kemaksiatan. Ya, dari mulutnya masih keluar sumpah serapah, ketika berkumpul kerjanya ghibah, gak ada beda sama sekali. Maka ilmunya itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ciri ilmu yang bermanfaat adalah dia memperbagus seseorang, akhlaknya jadi semakin bagus, dia jaga lisannya. Ya, ini ciri ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau wala yuhadzibul akhlaq wal aqwal wal af'al, ketika ilmu itu tidak memperindah, tidak mempercantik ya akhlaknya, ucapannya dan perbuatannya, ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Au ilmin, kemudian yang selanjutnya ciri makna dari ilmu yang tidak bermanfaat, au ilmin la yuhtaju ilai, ilmu yang tidak dia butuhkan. Ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak dia butuhkan. Ya, waktu kehidupan kita di dunia ini sangat berharga. Jangan sampai kemudian mempelajari suatu ilmu yang tidak ada faedahnya sama sekali. Au lam yarid fi ta'limihi idzun syar'i. Kemudian definisi ilmu yang tidak bermanfaat lainnya adalah ilmu yang tidak diizinkan oleh syariat untuk mempelajarinya. Seperti ilmu sihir, haram hukumnya. Ya. Atau ya ilmu sihir ya yang jelas ya. Atau ilmu tentang menipu ya, ilmu untuk menipu orang. Ya. Maka ini juga ilmu yang tidak diizinkan oleh syariat. Nah, inilah makna-makna yang terkandung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ada berapa maknanya? Yang pertama, ilmu yang tidak diamalkan. Kemudian yang kedua, ilmu yang tidak diajarkan kepada orang lain. Kemudian ilmu yang ketiga, ilmu yang tidak memperindah akhlak, ucapan dan perbuatan. Kemudian yang keempat, ya, ilmu yang tidak dibutuhkan. Kemudian yang kelima, ilmu yang tidak diizinkan oleh syariat untuk mempelajarinya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kelima jenis ilmu ini. Ya. Baik. Kemudian kata beliau di sini, wa an Ibnu Mas'ud Baik. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ini juga peringatan bagi yang mempelajari ilmu agama untuk mendapatkan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man ta'allama ilman li ghairillah au arada bihi ghairillah falyatabawa maq'adahu minan nar. Hasanahu Tirmizi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu agama untuk yang selain Allah, ya, maka silahkan dia mengambil tempat duduknya dari api neraka. Ini maknanya sama dengan apa yang kita sampaikan tadi. Balasan bagi orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu agama adalah mendapatkan tempat duduk di api neraka. Qala wa Ibnu Mas'udin qala man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yazidhul ilma illa kibran. Barang siapa yang mempelajari ilmu agama kemudian tidak dia amalkan, maka tidaklah ilmu itu menambahkan pada dirinya kecuali hanya kesombongan. Artinya kalau orang belajar ilmu agama bukan untuk diamalkan, apa buah dia dari menuntut ilmu? Sombongan. Kalau orang belajar ilmu agama bukan untuk diamalkan, maka ilmu tadi akan menjadi bumerang. Bukan menghasilkan ketawabuan, bukan menghasilkan akhlak yang bagus, tapi justru akan menghasilkan kesombongan. Saya sudah pernah belajar ini, belajar ini, belajar ini. Hanya itu saja yang dapat dia tunjukkan. Ya bukan akhlak yang baik, bukan perilaku yang baik, tidak. Ilmunya tidak membuahkan hasil kecuali hanya kesombongan. Makanya para ulama ketika berbicara tentang adab menurut ilmu, pasti yang pertama itu yang dibicarakan oleh mereka, yang dibawakan oleh para ulama adalah pentingnya menjaga keikhlasan dalam menuntut ilmu. Kan adab menuntut ilmu itu banyak, Pak. Ya, ada yang menghormati guru, kemudian memanfaatkan waktu, ya. Banyak sekali adab-adab menuntut ilmu. Tapi yang pertama, pasti yang pertama kali dibawakan oleh para ulama adalah tentang pentingnya menjaga keikhlasan dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena orang ketika tidak ikhlas dalam menuntut ilmu agama, dia akan berbuah apa? Kesombongan. Yang dilakukan hanya merendahkan orang lain. Baik. Kemudian selanjutnya, nah ini balasan bagi orang yang ilmunya tidak bermanfaat. Tadi sudah kita sampaikan bahwa salah satu ciri ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau enggak, dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar." Ada seorang laki-laki yang dia dihadirkan pada hari kiamat, fayulqa finnar. Lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Fatandaliqu aqtabuhu finnar fayaduru kama yadurul himar birohah. Maka kemudian dia berputar-putar seperti seekor keledai yang menarik mesin penggilingan gandum. Ya. Jadi ada sosok yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ususnya terburai kemudian dia berputar-putar di neraka. Siapakah orang tersebut? Nah, insyaallah ini akan jadi pembahasan kita. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim taala. Ya, kemudian setelah ini kita lanjutkan sedikit. Nanti kita masuk ke dalam bab yang baru tentang al-mannan. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Ya. Ini insyaallah akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.